بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. كمسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. فإن شاء الله kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Kashfu Asy-Syubuhat, ini bantahan terhadap kerancuan para penyembah kuburan yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sampailah kita ke syubhat yang ke-8. Silakan dibuka kitabnya. Ya, syubhat ini agak panjang. Jadi mungkin nanti kita bahas syubhat yang ke-8 dan ke-9 saja. Qala rahimahullahu taala, fa in qala asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam. Apabila mereka mengatakan sesungguhnya syirik itu adalah ibadah kepada berhala, sedangkan kami tidak beribadah kepada berhala. Nah, ini mirip-mirip syubhat yang nomor 2. Ya, kalau syubhat yang nomor 2 tadi dikatakan bahwa yang namanya ayat-ayat yang berbicara tentang syirik itu diturunkan kepada penyembah berhala. Maka senada dengan syubhat yang kedua, beliau mengatakan kaum musyrikin di zaman kita, mereka mengatakan yang namanya syirik itu adalah ibadah kepada berhala. Wa nahnu la na'budul asnam. Adapun kami, kami tidaklah ya menyembah berhala. Kami tidaklah menyembah berhala. Baik. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, ma makna ibadatil asnam? Apa coba makna ibadah kepada berhala? Atadunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhshab wal ahjar takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru al-amra man da'aha. Apakah engkau mengira bahwa mereka yang menyembah berhala itu, mereka meyakini bahwa kayu-kayu dan batu-batu yang mereka sembah itu takhluqu wa tarzuq, menciptakan dan memberikan rezeki, wa tudabbiru amra man da'aha, dan mengatur urusan orang-orang yang berdoa kepadanya. Ya, fa hadza yukadzibul Qur'an, maka hal yang demikian telah didustai oleh Al-Qur'an. Ya, jadi dulu kaum musyrikin menyembah kayu-kayu, kemudian batu-batu, berhala-berhala mereka. Mereka tidak ada yang meyakini bahwa batu-batu ini yang menciptakan, batu-batu ini yang mengatur urusan. Hanya saja mereka menyembah berhala-berhala tersebut, ya. Berhala itu merupakan apa? Perlambang dari orang-orang saleh. Perlambang dari orang-orang saleh yang kemudian menjadi wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in qala huwa man qasada khasyabatan aw hajaran aw binyatan ala qabrin aw ala ghairihi yad'una dzalika wa yadbahuna lahu wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa. Maka katakan kepadanya, wa iqala, dia akan mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah kepada kayu atau batu atau bangunan di atas kuburan atau yang semisalnya, mereka berdoa kepada batu-batu tersebut, kemudian mereka menyembelih bagi batu-batu tersebut, yaquluna innahu yuqarribuna ilallahi zulfa, yang demikian ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Wa yadfa'ullah anna ya bi barakatihi au yu'tina bi barakatihi. Atau dia mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala dengannya akan menghilangkan kemudharatan dari kami dengan keberkahan mereka, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang kami inginkan dengan keberkahan mereka. Jadi tujuan mereka ke tempat-tempat tersebut, ke tempat-tempat tersebut untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ya tabarruk, meminta barokah dari apa yang mereka sembah. Jadi ini yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Mereka mencari keberkahan dari patung-patung, demikian juga dari patung-patung, baik itu yang terbuat dari kayu maupun yang terbuat dari batu. Fakul, kalau mereka mengatakan hal yang demikian, katakanlah sodakta. Wahada huwa fi'lukum indal ahjari wal abniyati allati 'alal qubur wa ghairiha. Maka katakan kepadanya, engkau benar. Dan inilah yang kalian lakukan di sisi batu-batu dan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan dan yang selainnya. Dan yang selainnya. Sama perbuatan kalian dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu. Di mana mereka mencari keberkahan. Masih ingat kita kisahnya Dhatu Anwat ya, di pelajaran Al-Qawaidul Arba. Ya, di pelajaran Al-Qawaidul Arba kita sebutkan bahwa salah satu yang disembah atau yang diibadahi oleh kaum musyrikin ketika itu adalah sebuah pohon yang bernama Dhatu Anwat. Dahulu mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dengan keyakinan bahwa pohon tersebut bisa memberikan kekuatan kepada pedang dan alat-alat dan senjata-senjata yang mereka gantungkan terhadap pohon-pohon tersebut. Inilah tujuannya, yaitu untuk apa? Mencari keberkahan dari pohon tersebut. Maka apa yang kalian lakukan, mencari barokah dari kuburan orang-orang yang soleh, sama dengan perbuatan-perbuatan mereka. Hadza huwa fi'lukum indal ahjari wal abniyah allati 'alal qubur wa ghairiha. Maka ini sama dengan perbuatan kalian yang kalian lakukan di batu-batu, demikian juga di bangunan-bangunan yang dibangun di atas kuburan dan yang selainnya. Ya. Fa hadza aqarra anna fi'lahum hadza huwa ibadatul asnam fahuwal matlub. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa sekarang itu sama saja dengan beribadah kepada berhala. Inilah yang diinginkan. Inilah yang diinginkan. Ya. Jadi sama apa yang mereka lakukan. Kalau kaum musyrikin dahulu, ya, mereka mencari keberkahan dari kuburan-kuburan dan juga dari pohon-pohon, maka yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa kita sama. Ya, mereka mencari keberkahan di kepada apa? Kuburan-kuburan. Kuburan-kuburan yang mereka anggap keramat. Demikian juga mereka meminta keberkahan dari pohon-pohon. Ya, maka ini sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yuqalu lahu aidan. Ya. Kemudian dikatakan juga kepada orang tersebut, qauluka asyirku ibadatul asnam. Hal muraduka anna syirka mahsusun bihadza? Kemudian kita kritik lagi ucapan Anda. Ya. Engkau tadi mengatakan bahwa syirik itu hanya beribadah kepada berhala. Apakah yang kau inginkan bahwa syirik itu hanya terbatas menyembah berhala saja? Ya. Apakah syirik itu hanya menyembah berhala saja? Ya. Kemudian apa? Wa annal i'timada ala salihin wa du'aahum la yadkhulu fi dzalik. Apakah kemudian bersandar kepada orang saleh yang telah meninggal dunia, wa du'aahum, demikian juga berdoa meminta kepada mereka, la yadkhulu fi dzalik, apakah ini semua tidak masuk ke dalam kesyirikan? Nah, inilah bahayanya, orang tidak tahu bahwa itu juga termasuk kesyirikan, ya. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Ya, apa-apa yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, ini semua termasuk kesyirikan. Jadi kesyirikan bukan hanya menyembah berhala. Ya. Fa hadza yarudduhu. Ya udah, nyalain. Nyalain tipnya. Sebentar. Fahada, kata beliau, fahada yarudduhu ma dzakarallah fi kitabihi min kufri man ta'allaqa 'alal malaikah aw 'Isa aw salihin. Maka kalau Anda hanya mengatakan bahwa yang namanya syirik itu hanya menyembah berhala saja, maka ini bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang kekufuran orang-orang yang menggantungkan hati mereka kepada malaikat, kepada Nabi Isa, dan kepada orang-orang saleh. Dan kepada orang-orang saleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi yang namanya kesyirikan hanya peribadahan kepada berhala saja. Namun juga termasuk ketika seseorang menyandarkan hajatnya kepada malaikat, kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga orang-orang saleh, maka ini pun dikategorikan sebagai kesyirikan. Ya, sudah berlalu kita sebutkan tentang definisi syirik, yaitu taswiyatullah, taswiyatu ghairillahi billah fi khususiyatillah, menyamakan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan yang selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya, ini adalah definisi syirik. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan doa itu hanya kepada Allah, maka ketika ada orang yang berdoa kepada selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Sehingga yang namanya kesyirikan tidak hanya terbatas pada penyembahan kepada berhala saja. Nah, ini harus kita tanamkan. Yang namanya syirik bukan hanya menyembah berhala. Kalau ada orang yang membatasi syirik hanya penyembahan kepada berhala saja, maka dia tidaklah memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syirik. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, fala budda an yukirra laka anna man asyraka fi ibadatillah ahadan minas salihin lahum syirkul madzkur fil Qur'an wa hadha huwal matlub. Nah, kalau kita ingatkan dia, kalau kita ingatkan bahwa di dalam Al-Qur'an itu yang namanya syirik bukan hanya menyembah berhala saja, maka pastilah dia kemudian akan mengiyakan apa yang kau ucapkan, bahwa barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya, baik itu menyekutukannya dengan orang-orang saleh, lahwa syirkul madzkur fil Qur'an. Ya, inilah syirik yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Inilah kesyirikan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa hadza huwal matlub, dan inilah yang diinginkan. Inilah yang diinginkan. Ya. Jadi kita apa? Kita coba bawa dia untuk membenarkan apa yang kita katakan. Kita sampaikan, coba lihat di Al-Quran itu. Apakah Allah Subhanahu wa taala hanya membatasi yang namanya kesyirikan itu dengan penyembahan kepada berhala saja? Oh, ternyata tidak. Ya, ada penyandaran diri kepada malaikat, ada penyembahan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga yang namanya kesyirikan bukan hanya terbatas pada penyembahan berhala. Nah, pasti dia akan mengiyakan, oh ya benar apa yang Anda sampaikan. Ternyata yang namanya syirik itu bukan hanya penyembahan kepada berhala. Ya. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini, kata beliau, wasirul mas'alah annahu idza qala ana la usyriku billah faqul lahu wa ma syirku billah fasirhu li. Ya. Dan inti atau rahasia dari permasalahan ini sesungguhnya, apabila dia mengatakan saya tidak menyekutukan Allah, maka tanyakan kepadanya apa makna menyekutukan Allah. Ya, tolong jelaskan. Wa in qala huwa ibadatul asnam, kalau dia katakan syirik itu menyembahan berhala, maka tanyakan kepadanya wa ma makna ibadatil asnam fasir hali. Ya. Apa makna dari menyembah berhala? Coba kamu perinci. Fa in qala ana la a'budu illallah, kalau dia masih menyangkal, dia katakan aku tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Faqul, maka tanyakan kepadanya ma makna ibadatillah fasir hali. Apa makna ibadah kepada Allah? Coba kau jelaskan. Ya. Jadi apa? Kita minta detailkan apa yang mereka ucapkan itu, kita minta detailkan. Ya, kalau misalnya dikatakan syirik itu menyembah berhala, apa makna menyembah berhala? Ya. Kalau dia mampu menjelaskan, maka alhamdulillah kita bisa bawa dia ke selanjutnya, ke perkara selanjutnya. Artinya dia paham. Kalau kemudian dia katakan ana la abudu illallah, saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tanyakan lagi, apa makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian fa in fassaraha bima bayyanahu Qur'an fahuwal matlub. Ya, kalau dia berhasil menjelaskan makna ibadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an, inilah yang kita inginkan dari mereka. Wa illam ya'rifhu kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifu. Kalau dia enggak tahu makna ibadah, maka bagaimana mungkin dia mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia ketahui? Ya, ketika dia mengatakan ana la a'bud illallah, saya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Apa makna ibadah? Coba jelaskan. Apa makna ibadah? Coba jelaskan. Oh, saya enggak tahu makna ibadah. Lah, Anda tadi ngomong saya hanya beribadah kepada Allah, makna ibadah saja Anda tidak tahu. Ya. Makna ibadah saja Anda tidak tahu. Fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifu? Gimana Anda mengaku sesuatu yang Anda sendiri tidak mengetahui maknanya? Ya. Wa in fassara dzalika bighairi ma'naha, ya, bayyanta lahul ayat al-wadihat fi makna syirki billah wa ibadatil awthan. Kalau kemudian dia menjelaskan makna ibadah tadi tapi tidak dengan maknanya, ya, atau dia jelaskan tentang syirik tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Al-Qur'an, maka jelaskan kepadanya ayat-ayat yang terang yang menunjukkan makna kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan makna ibadah kepada berhala. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainihi. Ya udah besok aja, besok. Ya. Sampai mana tadi? Baik. Wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainihi. Maka kita jelaskan kepada dia, ya, bahwa makna kesyirikan itu adalah apa yang mereka lakukan di zaman ini, sama 100%. Ya, makna kesyirikan itu sama dengan apa yang mereka lakukan di zaman ini, bi'ainihi, sama persis. Ya. Wa anna ibadatallahi wahdah la syarikalah hiya allati yunkiruna 'alaina. Ya. Dan makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, inilah yang membuat mereka mengingkari kita. Ya, inilah yang membuat mereka mengingkari kita. Wa yasihuna kama saha ikhwanuhum, dan mereka yang membuat mereka berteriak sebagaimana saudara-saudara mereka yang telah berlalu mengatakan, ya, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Sama saudara-saudara mereka yang lalu, ya, di masa lalu juga mengatakan, apakah kalian menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi sembahan yang satu saja? Inna hadza la syai'un ujab, yang demikian ini merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Maksudnya apa, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Ketika mereka tidak mampu lagi, ya, mengingkari apa yang sudah kita sebutkan, maka akan ketahuanlah yang mereka lakukan itu pada hakikatnya sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu, yaitu menjadikan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Ya. Mereka berdoa meminta kepada tandingan-tandingan tersebut. Ya. Fa idza arafta anna hadzal ladzi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina kabirul i'tiqad huwa syirkul ladzi nazala fihi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alaihi fa'lam anna syirkal awwalin akhaf min syirki ahli zamanina bi amrain. Apabila engkau mengetahui bahwa inilah yang disebut oleh kaum musyrikin di zaman kita dengan kabirul i'tiqad, dengan i'tiqad yang terbesar, maksudnya adalah apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin di zaman Syekh dengan kabirul i'tiqad, ya, kabirul i'tiqad yakni meyakini bahwa ada orang-orang atau ada orang-orang saleh yang bisa kita mintai selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang semisalnya, ya, huwa syirkul ladzi nazala fihi al-Qur'an wa qatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa alaihi. Ya. Inilah syirik yang dahulu diturunkan kepadanya Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi manusia karena sebab tersebut. Baik, ini ada enggak di teks antuna ya akhwat? Ada enggak apa yang saya baca barusan? Tidak ada. Ada yang ada, ada yang tidak? Kayaknya ada perbedaan nuskhah ya. Di syarahnya enggak ada. Gak apa, kita baca aja nih teks yang muhakkak ya. Maka ketahuilah, kata beliau, fa'lam anna syirkal awwalin akhafu mina syirki ahli zamanina bi amrain. Ketahuilah bahwa kesyirikan yang terjadi pada zaman dahulu itu lebih ringan daripada syirik di masa kita. Lebih ringan daripada ya syirik di masa kita. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, ahaduhuma annal awwalin la yusyrikuna wa la yad'una al malaikah wal awliya wal authan ma'allahi illa fir raha. Ini sudah berlalu dalam pembahasan Al-Qawaidul Arba', kita baca saja secara cepat. Bahwa kaum musyrikin terdahulu tidaklah menyekutukan Allah, tidaklah berdoa kepada malaikat, tidaklah berdoa kepada para wali dan kepada berhala-berhala, illa fir raha, kecuali di masa senang. Wa amma syiddatu fayukhlisuna lillahi ad-din. Maka ketika mereka berada di masa yang sempit, mereka pun memurnikan ibadah mereka, memurnikan agama mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massakumud dur fil bahr dalla man tad'una illa iyyah. Falamma najjakum ilal bar a'radtum wa kana al insani kafura. Apabila ya kalian ditimpa bahaya apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, dalla man tad'una illa iyyah, maka orang-orang pun beribadah atau berdoa, tidaklah mereka berdoa melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum ilal barri a'radtum. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian ke daratan, ya, kalian pun berpaling. Wa kanal insanu kafura. Dan sesungguhnya manusia itu sangatlah kafir. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keadaan kaum musyrikin terdahulu ketika mereka ditimpa suatu bahaya di tengah lautan, mereka pun mengesakan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aitakum in ataakum adzabullah aw atatkumus saah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin bal iyyahu tad'un fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa" wa tansawna ma tusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, katakanlah, ya, bagaimana pendapat kalian apabila datang kepada kalian azab Allah atau datang kepada kalian hari kiamat Apakah kalian masih akan berdoa kepada yang selain Allah apabila kalian benar-benar jujur? Bal iyyahu tad'un, bahkan hanya kepada Allah lah kalian ketika datang masa tersebut kalian akan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakshifu ma tad'una ilaihi insya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan bahaya yang kalian minta untuk dihilangkan. Wa tansauna ma tusyrikun, dan kalian melupakan apa yang kalian sekutukan. Lihat, inilah keadaan kaum musyrikin ketika mereka berada dalam keadaan yang terjepit, mereka kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu taala, wa in massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Apabila manusia ditimpa dengan suatu bahaya, maka dia pun akan berdoa kepada Rabbnya dengan bersungguh-sungguh kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila qawlihi tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Silakan kalian bersenang-senang dengan kekufuran kalian dalam waktu yang singkat. Innaka min ashabin nar, namun sesungguhnya kalian atau engkau termasuk, ya, penduduk api neraka. Wa qawlu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka tertutup dengan ombak yang setinggi gunung, maka mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan atau memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua dalil yang menunjukkan, ya, bahwa kaum musyrikin terdahulu mereka hanya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala di masa senggang atau di masa lapang. Namun ketika mereka berada di masa yang terjepit, ya, di masa yang sempit, maka mereka pun beribadah meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman fahima hadhihi al-mas'alah allati waddaha Allahu fi kitabihi wa hiya anna al-musyrikin alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'ullaha wa yad'una ghayrahu fil raha. Barang siapa yang memahami masalah ini yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, maka dia, ya, yang memahami bahwa kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka meminta kepada Allah dan meminta kepada yang selain Allah hanya dalam masa lapang saja. Artinya mereka melakukan kesyirikan hanya di waktu lapang saja. Wa amma fid dharra wa syiddah fala yad'una illa Allah wahdah la syarikalah. Adapun ketika di masa bahaya atau di masa susah, maka tidaklah mereka meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa yansauna sadatahum, maka mereka pun melupakan, ya, pemuka-pemuka mereka. Tabayyana lahul farqu baina syirki ahli zamanina wa syirkil awwalin. Kalau Anda benar-benar memahami, ya, keadaan kaum musyrikin di masa lampau, maka, ya, Anda bisa mengetahui al-farqu, perbedaan antara kaum musyrikin di masa kita dengan kaum musyrikin di masa lampau. Di masa lampau. Ya. Walakin aina man yafhamu qalbuhu hadhihi al-mas'alah fahman rasikhan. Wallahul musta'an. Ya, akan tetapi di mana orang-orang yang memahami, yang hatinya memahami permasalahan ini dengan pemahaman yang mendalam. Wallahul musta'an, dan Allah lah satu-satunya tempat meminta pertolongan. Ya, qad marra ma'ana fi darsi qawaidil arba, ya, telah berlalu dalam pelajaran al-qawaidil arba, ya, pada kaidah yang keempat, ya, beliau juga menjelaskan tentang kesyirikan yang terjadi di masa kita itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di masa lampau, dari sisi bahwa kaum musyrikin di masa lampau hanya menyekutukan Allah, ya, hanya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka berada di waktu yang lapang. Adapun ketika mereka berada di waktu yang sempit, maka mereka kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kaum musyrikin di masa kita, mereka melakukan kesyirikan baik di waktu lapang, demikian juga di waktu sempit. Ya, di waktu lapang mereka menyekutukan Allah, di waktu sempit bahkan sebagian mereka semakin parah kesyirikannya. Ini keburukan kaum musyrikin di masa kita apabila dibandingkan dengan kesyirikan kaum musyrikin di masa lampau. Wal amru tsani, adapun perkara yang kedua, annal awwalin yad'una ma'allahi unasan muqarrabina indallah. Syirik terdahulu, kaum musyrikin terdahulu, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan manusia-manusia yang dekat dengan Allah. Imma anbiya, wa imma awliya, wa imma al-malaikah. Mereka menyekutukan Allah dengan para nabi. Menyekutukan Allah dengan para wali. Menyekutukan Allah dengan para malaikat. Aw yad'una asjaran aw ahjaran muti'atan lillah laisat asiyatan, atau mereka berdoa kepada pohon-pohon, berdoa kepada bebatuan, muti'atan lillah laisat asiyatan, yang benda-benda mati ini selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak pernah mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini keadaan apa yang mereka sembah terdahulu. Orang-orang terdahulu, ya, nyembahnya nabi, beribadah kepada nabi, kepada orang soleh, kepada wali, atau kepada batu dan pohon yang tidak bersalah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsakin nas. Dan penduduk atau pelaku kesyirikan di zaman kita, mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan manusia yang paling fasik. Na'udzubillah. Ya. Sebagian mereka datang ke kuburan-kuburan yang kalau kita lihat kuburannya itu kuburan orang yang tidak pernah sholat, bahkan orang yang berzina. Ada dua kuburan ya yang dimuliakan oleh sebagian orang di Pulau Jawa, di Jawa Tengah ini, ya, di Kemusuk, di suatu daerah, di gunung apa saya lupa, di daerah Jawa Tengah, ya, itu ceritanya ada seorang anak menzinahi ibu tirinya, kemudian mereka kabur, lari, kemudian meninggal. Nah, kuburannya itu dijadikan tempat cari keberkahan, cari barokah. Yang seperti ini kan menunjukkan apa? Parahnya ibadah ya mereka, kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau dahulu kaum musyrikin, tidaklah mereka ya membuat sekutu bagi Allah melainkan dengan para nabi, dengan para malaikat, dengan para orang-orang soleh, para wali. Tapi coba lihat orang-orang di zaman sekarang yang mereka jadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah afsakun nas, orang yang paling fasik, orang yang banyak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allahi unasan min afsakin nas. Waladina yad'unahum humuladhi yahkuna anhum al-fujur minal zina was-sariqah wa tarki salah wa ghairi dhalik. Ya. Tempat mereka memanjatkan doa mereka itu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dihikayatkan dari mereka, ya, perbuatan fujur, perbuatan dosa besar, berupa zina, kemudian mencuri, meninggalkan sholat, dan yang selainnya. Ya, ini jadi tempat mereka meminta di zaman kita. kalau zaman dulu kaum musyrikinnya masih memilih-milih, hanya meminta kepada orang-orang yang baik keislamannya atau baik ya kesolehannya, tampak kesolehannya. Ini yang mereka sembah. Kalau sirikan di masa kita, ya yang mereka lakukan adalah meminta kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya, ada di antara mereka yang tidak sholat, yang tidak beribadah, melakukan perzinahan, dan yang semisalnya. Walladzina ya'taqidu fi shalih awilladzi la ya'si mithlal khashab wal hajar ahwan mimman ya'taqidu fi man yushahid fisquhu aw yushahad fisquhu wa fasaduhu wa yashhadu bihi. Dan orang-orang yang percaya ya, atau dia berdoa beribadah kepada orang saleh, atau dia berdoa meminta kepada benda-benda yang tidak bermaksiat kepada Allah, seperti meminta kepada kayu atau kepada batu, maka ini lebih ringan daripada orang-orang yang meyakini ya, atau berdoa kepada orang-orang yang telah dipersaksikan ya perbuatan dosanya. Ya, perbuatan fasiknya sudah dilihat. Jadi kenal dengan kefasikannya, kemudian dijadikan sesembahan selain Allah. Maka ini lebih parah. Lebih parah daripada orang-orang yang meminta kepada orang soleh atau kepada para wali, atau meminta kepada benda-benda yang tidak memberikan benda-benda yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, ya. Enggak berdosa mereka. Ya, tapi bukan berarti kemudian boleh ya. Ahwan di sini untuk menunjukkan mana yang lebih ringan keburukannya. Dua-duanya buruk, dua-duanya kesyirikan. Tapi kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terdahulu ini lebih ringan dari sisi ya siapa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Idza tahaqqaqta anna alladhi qatalahum Rasul sallallahu alaihi wasallam asahu uqulan wa akhaffu syirkan min haula fa'lam anna li haula syubhatun yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'dami syubabihim. Baik. Setelah engkau mengetahui bahwa ya orang-orang yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akalnya lebih sehat, kesyirikannya pun lebih ringan daripada kaum musyrikin di zaman kita ini, maka ketahuilah bahwa mereka memiliki syubhat yang lain yang mereka paparkan syubhat tersebut ya terhadap apa yang telah kami sebutkan, dan dia termasuk syubhat mereka yang paling besar. Ya. Fa asghi sam'aka li jawabiha. Maka hendaknya engkau pasang betul pendengaranmu terhadap jawaban dari syubhat tersebut. Ya, jadi ada syubhat yang juga parah, lebih besar, yaitu apa? Mereka menuduh kita sebagai ahli takfir, orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin. Ketika kita mengingkari kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengatakan diri mereka sebagai muslim, kemudian kita katakan, oh enggak, ini perbuatan syirik, ini merupakan perbuatan kekufuran, mereka akan menuduh kita sebagai golongan takfiriyun, orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Apa bantahan terhadap tuduhan mereka? Ya, bagaimana menjawab bahwa kita bukanlah orang-orang dari kalangan takfiriyin? Maka insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Ya, taib nakif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah masih ada waktu hari Kamis dan hari Senin. Mungkin hari Kamis atau hari Senin besok kita minta waktu lebih panjang agar bisa mendapatkan faedah yang lebih. Ya, adapun hari ini cukup dulu sampai di sini ya. Karena kalau saya sampaikan masalah pengkafiran ini nanti panjang masalahnya soalnya. Tanggung untuk disampaikan. Nggak cukup 20 menit. Ya, nggak cukup 20 menit. Baik, nakifilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.